Jadi kita ini mayoritas atau minoritas secara kualitatif? Minoritas. Loh minoritas kok? Kok kepingin presiden iki, gubernur iku, wong kan minoritas ngono lho. Apa yang harus kita perbuat? Kita sapa minoritas kita-kita? Ayo. Wong dudu identitase. Ngerti maksudku ya? Ya wajar, upama aja meneko Ahok. Ponakane iblis dadi gubernur aku gak kaget. Wajar. Lau wadu asyamsa si fi yamini wal komaro fi yasari lan atruka hadal amr. Ngunu cari Kanjeng Nabi. Mari tawani. Tawani harta, kekuasaan dan wanita. Meskipun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, tidak akan aku tinggalkan urusan dari Allah yang berupa tauhid ini. Ngunu cari ini. Lasa iki Muhammadnya silci bundi seringnya ini. Ya tak kak. Ya tak. Nyun sewu lho, aku katanya ngomong terang-terangan juga. Tapi lak ngunu sih saiki. Iki anak calon bupati ini iki rembulannya kok gurung teko. Ini tambahkan kembali ke Muhammad ya apa caranya. Wong malah dola iseringnya ini ya tani. Meskipun mereka meletakkan serengenge di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, tidak akan aku tinggalkan. Usah ikut. Lu sakit tak pak yai? Arek-arek kulung gaya gedung lu gak tadi-tadi. Butuh apa sampean? Ya aku semainnya cek kurang itu. Karo gendengnya. Oh geng. Terus calon bupati ini ngegai semen. Jadi caranya gak kotor, ini bulannya ya gak, pakai retorika, uslub. Arek-arek itu, genteng gak mari-mari loh, ini caranya ya. Jadi ada partai sing langsung nyang-nyangan. Ada partai sing rada alus. Ada partai sing berlagak gak butuh. Ya misalnya aku, Pak Muzamil calon gubernur, aku ketua partai. Ada dua ketua partai wis ngomong sama Muzamil, aku ngomongku siji Pak Muzamil, partai kami itu tidak butuh dana. Jadi kita tidak minta apa-apa. Cuman kalau ada nanti bisa untuk menjaring pesantren-pesantren. Oh no. Ayo sami mawon niku. Mek gayane siji ngene ta. Nah, jadi teman-teman sekalian, faktual ini muslim apa bukan kita ini mayoritasnya? Faktual tidak. KTP iya, selawatan pancen iya, sembahyang ya iya. Kan gitu. Tapi kan wis ta, ya apa meneh anjene ngono iku. Jadi sangat wajar. Ahok terpilih apa tidak itu cermin orisinal dari mayoritas muslim itu secara kualitatif. Lah ngono sih. Dadi yo aja gumun kan. Jadi kalian memang tertindas. Mulane aku gawe makia. Dan aku melepaskan diri dari semua konsep negara, konsep segala macam. Apakah saya menolak NKRI? Aku gak nolak NKRI, cuman aku gak ngakoni. Loh, jadi makar. Loh, gak makar. Gak gak KTP. Aku gak KTP, tapi sedekah itu. Ya wis, gak apa-apa tak gak KTP, sakno kon. Itu sedekah aku. Toleran tuh aku. Tasamuh tuh. Dan aku gak ngelanggar hukum toh. Apa nih aku yang salah begini? Aku memenuhi semua peraturan kok. Gak ada masalah kok. Lampu merah aku ya leren. Gak bisa. Apa salah saya? Lu tambahan warga negara apa bukan? Lu nek soal warga negara saya cek kalau penduduk. Nek penduduk saya pasti. Kalau warga negara itu urusan agak kualitatif. Warga dari sebuah negara. Saya ini negara teman tak ini. Iki negara tak kayak ngene iki. Masa ngene iki negara? Terus kon aku dadi wargane. Sik ta, masa iki negara sih? Masa imam Lah ngono sih gampangane. Ngene iki duduk negara. Ndi negara. Wong sing disebut mana kehadiran negara maksudnya kehadiran pemerintah. Wong karo bedane pemerintah karo negara arek-arek. Ya apa sih? Sing teko iki gak ada sing bedane negara karo pemerintah. Mana lembaga negara, semua lembaga pemerintah menganggap dirinya lembaga negara, bukan dalam konsep saya loh. Menurut aku sih bener ngono iku. Iku duduk negara, presiden itu kepala pemerintahan, bukan kepala negara. Jadi kita enggak punya kepala negara. Mahkamah Agung itu lembaga negara, bukan lembaga pemerintah. Kantor bupati itu milik negara, bukan milik pemerintah. Lah iki digital wake banget. KPK itu lembaga negara, tidak boleh dilantik oleh kepala pemerintahan. Wong yang nomor satu diawasi itu kepala pemerintahan. Disilang sengkarut kayak gini kok. Terus aku kan jadi warga negara. Aku warga negara gak apa-apa. Engkau apa-apanya gak apa-apa kok. Ya wis tak ngaku wis. Wong bukti ini kan mengaktifkan SIM card iku kan ya jeneng sapa iso to. Iya to. Wong ora apa-apane ngono kok. Kamu jangan menyuruh saya tegas, wong kamu sendiri pelintut-pelintut kok. Kan gitu. Dan ini di semua bidang kayak begitu deh. Apakah saya melawan? Apa sing ngelawan tak elangi kon iki. Arek-arek kate ngamuk tak penggak terus arene. Kurang apa lek ngewangi. Itu 93 laskar di Magelang, di Muntilan sudah akan membakar seluruh toko-toko Cina. 93 laskar. Pak Muzamil tahu itu. Selamat ya arek-arek cek takon aku, Cak. Ya napa pendapat sampean iki angsal ta mboten kula niki kajeng ngejur niki. Ngono arek-arek. Nah aku gelem rodok ngladeni mergo duduk wong Madura. Nek wong Madura aku salah kalimat kena aku. Wong Pak Yai siapa namanya? Ya Khalil Aki. Wong arek-arek santri-santri ngamuk di toko-toko Cina. Endek gereja. Enggak boleh. Nganggupis apa jip itu. Pulang-pulang semua tidak boleh membakar gereja itu tidak boleh. Tidak boleh. Kita ini orang Islam, rahmatan lil alamin. Pulang-pulang, balik ke pesantren. Wes, wes arek-arek wes pergi dari gereja, Yai Said, Yai Khalil Aki balik nang pesantren iku kan arek jian. Nang di arek-arek iki mang. Terus balik nang kutho. Dadak ngobong toko. Hei, kan saya sudah suruh pulang. Lupa jari yang tak boleh tadi gereja, Pak. Ya ini masih mudur aku mau, wes. Salah kalimat, aku kudu lengkap. Tidak boleh bakar gereja, tidak boleh bakar toko, tidak boleh bakar warung, tidak boleh bakar restoran. Kesel aku. Nah, alhamdulillah, sing Magelang iku, ngene. Wes saiki rene yo, tak kon nang Jogja. Jadi perwakilan dari 93 laskar loh ya, pasukan loh itu semacam pasukan milisi toh zaman biyen milisi masing-masing paling enggak satu batalion gitu. Terus aku nang Jogja perwakilannya termasuk ketua FPI. Ngene aku gak dodo rek. Kon iki kepengin paten-patenan tak kepengin urip bareng sing rada sejahtera. Jane iki nek saged iki bareng-bareng cak. Lah wis ya. Jane kon gak seneng sing paten-patenan. Nah. Wis nek ngono kanca-kanca Cina kon rene perwakilane, kepala-kepalane, ketua-ketuane. Wis akhire nglumpuk Cina-Cinane ndek kadi pira. Wis maring ngono tak gawe acara di pasar. 40.000 orang yang datang tak gawe no deklarasi. Sing Cina-Cinane tak kandhani, sampean iki dijak urip bareng-bareng sing enak, sampean nggih sing loman. Kare arek-arek niki. Aja atik enteni dijaluk ta. Sampe ngekei ngono lho. Jadi tak wuruki carane ngerampok sing halal. Lho gak ngenteni nek nodong kan salah to. Wis tak disiki, sampe niku sing luman poko. Mbu beras-beras 3 kuintal, mbu apa pokoke rutin lah sampean niku ya. Cek seneng arek-arek iki, cek njogo sampean kabeh. rukun kabeh. Jadi gak perlu di jaluk wis ngekeki lah apik sih. Apik ta iku? Menawarkan sedekah atau kepada mereka malahan. Ngono, dadi arek-arek saiki lumayan. Jadi sekarang damai di sana, tapi pisan meneh kada kita den kata enggak tak jarno ae. Iki nek ndek ndukur ngeragas nemen iki. Reklamasi sak piturute nek ngeragas nemen tak surung iki. Cek nang wis. Lumayan kok terus arek-arek cilik-cilik semua sak Indonesia TK PAUD menyanyikan balonku ada lima rupa-rupa warnanya apa? Si merah kuning kelabu terus merah muda dan biru meletus balon hijau dor kok ijo iki karepe opo arek sapa sing aran lagu iku pian sing meledos kok ijo iki karepe opo arek ngono rek iki katoke lagu anak-anak tapi kok medeni ngene. Jangan bilang saya anti Cina, jangan bilang saya anti Nasrani, anti Kristen. Lihat di YouTube banyak sekali bagaimana saya menampung mereka, bagaimana saya berkawan dengan mereka, gitu ya. Iki masalahnya bukan Cina, bukan Nasrani, bukan Yahudi, bukan apa, geragas. Masalahnya geragas. Aja nemen-nemen kan. Kon wis oleh kos ndek kene saiki kok tuku kamare. Mari tuku kamare, omahe kok tuku. Maring ngono salamane sak sae kok tuku terus kene sing dadi buruh suwe-suwe. Ya apa karepmu iki? Aja nemen-nemen po. Engko perang sampai terjadi lagi lho, enggak aku repot meneng engko nek Kalimantan. Soale Madura ben yo ngono iku nek sampai. Enggak ngono. Jadi masalahnya mereka bukan anti Madura. Pemicunya itu adalah martabatnya, harga dirinya orang Sampit Daya itu dilukai. Karena pelabuhan Sampit dikai pelang pelabuhan Madura 2. Moreng-moreng. Lu kok Madura 2? Wah itu terus perang. Wah Madura anu tidak punya kesiapan seperti mereka. Nek wong Daya nek wis ngene iku wis apa jenenge? Irunge kan teko doan kok Madura iki. Madura iki. Saya ambu sapi kabeh. Oke ya, ya iki karo-karo guyon-guyon rek ya, aja muring-muring ya rek ya, aja terus terlalu serem-serem nang aku lah. Aku iki cinta karo kabeh, aja kuatir. Kan banyak sekali ya teman-teman. Saya kan berteman baik sama banyak Cina-Cina juga, banyak saya berteman baik. Dan aku ya terus terang, Pak aja kebanteren po sampean. Nek kebanteran kok njungkel lho sampean ngono aku. Polane ngegase kudu terukur, ngereme kudu ngerti kapan. Wong urip kok ngegas karo ngerem to rek. Pelampiasan dan pengendalian nek ngono to. Dadi nek iki sampean kebanteran ngegase kok njungkel dhewe sampean. Arek-arek seneng mulihan lah ngono aku. Oke. Jadi Mas, sekarang sampean menanyakan yang batu tadi, apa yang kita lakukan? Tak balena kita sapa? Wong praktike yang Anda sebut kita itu kan bukan seperti Anda yang menginginkan tidak ada perselingkuhan. Mereka itu ingin ada perselingkuhan kok. Ya tak gak? Dan melok kok. Itu loh. Kecuali mayoritas yang mungkin tidak mengerti. Tapi kan anggap dibagi dua harus gelem. Satu. Nomor loro. Kalau dihubungkan dengan ulil amri, tadi sudah disebut Pak Muzamil bahwa kalimatnya itu ada ATU itu pada Allah dan Rasulullah, tapi pada ulil amri tidak ada ATU loh. Kalau terjemahan saya, kalau taat kepada Allah dan Rasulullah itu mutlak, tapi kalau kepada ulil amri relatif, didelok-delok sih, maka tidak pakai kata ATU. Nah Pak Muzamil sudah mengatakan tidak ada waliul amri kok diangkat karena nyogok, kan begitu tadi. Sekarang saya tanya sama Anda, saya tegaskan, Anda punya hak pilih apa enggak? Apa terhadap presiden, apa terhadap gubernur, bupati? Punya hak pilih enggak? Punya apa enggak? lumayan lho nek ngomong dak iki berarti top kon. Kon duwe hak pilih apa? Nek jenenge hak pilih berdaulat untuk milih iku ya apa sing teko pikiranmu teko atimu iku sing metu pilihanmu. Gak tergantung, gak ngenteni sik iki ta iki ditentukan oleh parpol. Itu berarti kon gak punya hak pilih. Iku sing punya hak pilih parpol kon kari milih situ sing iki ta sing ikut tok. Jadi yang punya hak pilih sekarang parpol. Makanya nyun sewu. Intinya struktur Pancasila itu kan satu dinamika manajemen ya. Sila kelima itu adalah goalnya keadilan sosial bagi saiki wong golek keadilan sosial tegak sih rakyat Indonesia. Wong rakyat Indonesia umumnya tidak ingin sila kelima kok. Mereka kan tidak ingin keadilan sosial, mereka makmur sendiri maunya kemakmuran dewe-dewe pada seluruh rakyat Indonesia kan gitu. Tonggone gak makmur ya bapak. Sing penting aku makmur. Jadi sudahlah keadilan dideklarasikan menjadi kemakmuran itu pun ya tipek dewe. Kan ngono jiwa kita. Betul enggak? Lho jargon sejak 45 kan adil makmur bukan makmur adil. Nah adil makmur itu nomor sisi yang penting adil ya. Masih sama didik mangane gak enak gak masalah anggar bareng-bareng. Lah ngono sih. Iki gak kok saiki sapa sing mikir ngono? Sapa sing gelem mikir ngono temenan? Lah gak sih. Jadi memang gak punya hak kita untuk mendapatkan pemimpin sejati di Indonesia. Wong koyo ngono iku atine, pikirane, kelakuane kok. Ya aja sedih gak apa-apa anjane ngono kok. Kate lapo. Sing penting kon gak lah ngono sih. Makanya aku mau nempuh jalan sunyi. Perangku perang Khandaq. Di kota Madinah tak bikin jurang yang dalam mengelilingi Madinah. Supply-nya dari mana? Aja kuwatir kok sing gawe jembatan ku wong sing jowo malah ngekek ya. Aku gak tau njaluk kok. Matek ya nek tak matek gak masalah matek kok. Jenenge wong urip iku kan kepastiannya mek situ matek. Apa meneh selain yang pasti selain mati apa? Satu-satunya kepastian dalam hidup adalah mati. Jadi ini aku sekarang bikin Ma'iyah hidup dalam kesunyian dan itu pilihan saya sudah 30 tahun lebih. Itu berarti kayak Khandaq Madinah tiga apa juglangan sehingga tidak ada komunikasi dengan luar. Dan aku kan menolak komunikasi. Nek kayak TV-TV lokal kan tanggap ya wis dulur dhewe sak desa kan gitu. Tapi nek TV nasional dan akses ke Jakarta kan saya tutup. Kan saya tidak mau menerima tamu-tamu yang orang-orang besar birokrat dari Jakarta. Bukan saya sombong, bukan saya hebat. Aku iki efisien wis tuwere. Aku ngurusi sing temenan. Iki wis jadwal wis gak pek, iki wis gak karu-karuan mabengi ndek ndelanggu isu-isu wis ndek kene tak dup sampai sore saiki padang bulan kok jam 8 aku wis ndek Jogja meneh. Efisien aku. Enggak ada waktu ini untuk menteri. Nah. Bagi kita kan sama Allah. Bagi kita kan inna akramakum indallahi akramakum. Dan itu saya terapkan beneran. Masih akan setpam kon tak peluk kon anjane kon wong apik. Gitu loh, masih ambune ya nemen kadang-kadang gitu. Gitu. Jarine satpame ternyata cak nun ya ambune gitu. Oke ya, jadi Khandaq. Jadi maka saya memilih jalan sunyi. Loh apakah terus saya lari dari enggak, saya itu standby tiap hari. Standby itu artinya lu nek anjane dikongkon ngene tak lakonane. Tapi aku gak dikongkon apa-apa sih. Sing ngongkon lak merek piro sih iki merek maknya piro. Sing teko rene ya sekali-sekali tok. Ndelek kulaan kok digawe-gawe nek kampuse. Sebagian lain yang nemen tambahan. Karege. Yang batu cukup ya Mas ya. Yang batu cukup ya. Ulil amri juga cukup. Yang ketiga tadi apa Yus? Yang terakhir mau apa Pak Muzamil? Oh, dilema apa? Terus kalau enggak memilih munafik gitu. Ayatnya apa yuk? Nek gak milih kok munafik. Lu ngono badokan loro karo-karone najis kok nek gak mangan munafik iku ya apa? Ya gak usah mangan, aku masih mata gak mangan itu apa. Di mana aku mangan najis? Di mana mangan racun? Aku bukan temannya Jessica. Pemenang. Wis lali to kan saiki. Wis lali kan isu-isu wingi wis lali. Jadi Mas, menurut saya tolong dipikirkan kembali, apa betul kalau tidak memilih itu munafik? Gitulah. Kan Anda berpartisipasi itu tidak hanya waktu coblosan. Anda bisa menyumbang dan bersedekah kepada Indonesia anytime, siang dan malam. Menolong setiap rakyat, menyayangi orang. Kabeh tak sayang lho, Rek. Tukang-tukang parkir sanggir aku kepethuk kan mesti tak sayang kabeh. Dan mereka semua sahabat saya, dan mereka berani merangkul saya, memeluk saya, berani. Aku wis nikmat luar biasa. Wong konco-koncoku arek ngono-ngono kabeh. Nang warung aku 90% gak mbayar. Ya apa lek tepak asa. Ya apa lek mbayar? Angger Mbak Fia bayar, sudah dibayar Bu tadi. Oleh siapa? Enggak tahu tadi yang pakai baju itu ngono. Jadi ku wake malaikat-malaikat apel-apel nang warung. Khusus kayak bayari aku karo Mbak Fia, karo anak-anak. Dan itu beneran, di mana-mana aku nek gak cepet-cepet bayar, dibayari uang. Dan dahsyatnya mereka itu tidak kok terus moro nang aku gak. Nyun sewu cak niku kula bayar pun muring-muring nggih, kula saking seneng gak kalo sing ngomong ngono. Wis pokoke meneng-meneng bayar terus lunga ngono tok. Lho lak dahsyat, berarti tanpa pamrih dia. Karena sampai sekarang saya tidak tahu siapa yang bayari. Itu kan orang-orang dahsyat. Gitu loh. Dan saya mohon semua itu meniru itu. Ya Allah, senengnya Dik Maya. Saya minta maaf ya, yang mendengarkan lewat televisi itu mungkin ada nuansa dan momentum yang tidak tepat, yang nanti Anda dengarnya tidak seperti kalau di Padang Bulan. Karena di sini kan situasinya khusus. Begitu nanti metu ndek TV kan mungkin sih situasi atine wong sak piturute, sehingga mungkin tidak tepat, sehingga ojo muring-muring tak jaluk. Wong iki iki lak gawe Padang Bulan, gak gawe TV. TV ne jaluk tulung oleh tegak tak tayangno, monggo gak masalah, asal sedako. Sedako itu atine kono gak usah bayar, gak usah transaksi, muat-muatan sak karepmu kono. Gitu loh. Iki sedako. Lah kepak. Aku gak butuh duit, Rek. Terus tak terus nonton juga. Nah, maksud saya sama Kiai Kanjeng dan teman-teman Maknya di Kadipiro itu sudah menghitung bahwa saya kira kok lebih baik sodako, gitu loh. Jus, nah itu dianggap rugi, oh gak rugi lah, opo wong dulur tambah akeh kok rugi opo, gitu loh. Jadi semuanya kita pakai sodako, semua tayangan di ADTV, Aswaja, apa TV 9 sekarang JTV itu semua tidak ada transaksi. Begitu pesan saya, dan saya mohon kalau ada penyelewengan di birokrasi saya, waduh, tolong dilaporkan kepada saya, karena rezekiku gak mek ngene rek, gak mek tek-tek, rezekiku ono sek ngene ono. Ono sing sek ngene iki ono. Jadi rezeki itu datangnya min khaitsula yahtasib. Jadi ojo sing ketok motot tok. Iso dodol saene iku rezeki. Kadang-kadang kon memberi murah kepada pembeli, itu nanti kamu dibalas Allah melalui putaran yang tertentu. Jadi ojo rumang samur rezeki sing kok debtok. Dan saya sangat percaya itu. Karena saya tidak memenuhi syarat untuk semua transaksi, dan saya menolak semuanya itu. Ya apa Kiai Kanjeng karo aku tahu promosi ta, tahu nggae proposal ta, tahu nawak-nawak ta. Padang Bulan ini tahu nggae pengumuman ta, nggae spanduk, hadirilah pengajian, lah gak tahu sih. Kene iki gak ngumumno, gak njaluk wong teko, wis monggo-monggo nek ancane enak bareng-bareng, ayo bareng-bareng nek ngene. Teko alhamdulillah, gak teko alhamdulillah. Jangan lupa dulu Padang Bulan itu sampai 30 ribu orang, 40 ribu orang. Kemudian tinggal 300 orang, 100 orang, 50 orang. Aku gak patoken. Sing teko mek 3 aku ya tetep ngene iki, sing teko 30.000 aku ya tetep ngene iki. Aku gak berubah. aku insya Allah wis duwe keyakinan sejak kecil ngene iki uripku dan tak lakoni dalam keadaan apapun. Dan aku tetap memuji Allah, mencintai Allah dalam keadaan duduk maupun berdiri, dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan jauh dengan istri maupun pas dekat dengan istri. Loh, gak ono ayat sing terakhir iki. Ditambah dhek gak apa to? Gitu. Ahli fikih bilang ndak apa-apa. Oke, Rek. Ya wis sambira iki. Bismillah. Nyun sewu ya ojo muring-muring sing ndelok di TV ya. Ya, bismillah ojo muring-muring sekali lagi. Tidak setiap omongan di suatu nuansa bisa berlaku sama dan berakibat sama di nuansa yang berbeda. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada semua hadirin dan para pemirsa di rumah. Menurut saya Indonesia ini secara struktural karena medot-medot saya kira sekarang sudah Mas Hakam sendok maju untuk memimpin selawat terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu sekalian, syukur alhamdulillah kita berkesempatan untuk menghadiri Padang Bulan Majelis Ma'iyah yang sudah sejak tahun 92 kalau enggak salah. Kemudian sebagai untuk keakraban bersama, saya hanya mengkilas balik dari yang dulu pernah saya lakukan di sini, mengikuti di sini. Saya sendiri di sini mengikuti Padang Bulan sekitar awal 95. Waktu itu masih menggunakan kursi di depan musola sana, Pak. Ya, Pak Yus ya. Kemudian kedatangan saya ke sini pun dulu sendirian, selalu sendiri dari Lamongan sana. Asli Lamongan, Bangladesh, Bongso Lamongan desa. Ada satu teman yang mungkin juga sekarang masih aktif, yaitu Pak Guru Suhada yang mungkin aktif di medsos juga itu kayaknya. Hari ini juga mungkin datang Bapak siapa? Suhada. Kemudian dari awal ketika masih sepi sekitar tahun 95-an saya berangkat sendiri. Di antaranya kesan yang waktu itu saya alami turunnya di Peterongan, kemudian ke mana ini? Senden, dari Senden jalan kaki lewat Tanggul sampai di sini. Sebelum maghrib sudah nyampe sini, pulangnya nanti jalan kaki kembali. Dan ini kami lakukan pada waktu itu memang masih minim, serba minim. Dari gaji saya beraktivitas di sekolah kurang lebih gaji waktu itu 25.000. Saya simpen, saya angan-angan pada saat Padang Bulan untuk bisa berangkat. Kemudian dan alhamdulillah aktif, jarang sekali absen. Bahkan pada sekitar 97-98 Padang Bulan itu diliburkan secara resmi oleh Cak Nun, namun kita masih diberi kesempatan untuk datang dan mengumpul, membuat lingkaran dengan dikasih informasi supaya berbaju putih. Entah apa maksudnya dulu, kemudian muncullah yang namanya Ma'iyah akhirnya. Dan dari Padang Bulan ini, awal membuat saya terus terang merasa lebih punya pegangan, punya cara pandang way of life kata orang sekarang mungkin, untuk lebih aplikatif terhadap nilai-nilai yang ada di masyarakat kita dan juga menambah pemahaman kita semuanya. Begitu juga pada saat saya merantau sejak tahun 2003 itu sampai sekarang. Kemudian hikmah yang lain sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustaz Fuad, bahwasanya jadi guru itu enak, dan saya tidak menjadi guru tapi dekat-dekat ke guru, sehingga kebagian berkahnya dari guru tersebut yaitu Ustaz Fuad diantaranya, di mana dan juga Cak Nun tentunya, di mana tempat bisa berinteraksi, bisa nyambung dengan siapapun, terutama dengan jamaah ma'iyah. Pada saat bertugas sebagai petugas haji misalnya, melihat jamaah yang pakai peci spesial karya Pak Andut ini, almarhum Pak Andut, langsung nyambung. Ada salah satu petugas dokter kesehatan, petugas kesehatan, yaitu salah satu dokter dari Tangerang kalau nggak salah, juga ternyata jamaah ma'iyah hanya karena identitas peci karya Pak Andut ini. Ini hebat, salah satu kehebatan dan berkah dari ma'iyah. Demikian sekilas yang mungkin supaya membuat keakraban kita semua, dan lain waktu, lain tempat mungkin kita bertemu. Silakan, kami mohon untuk bisa disapa sebagai jamaah juga, sebagai sama saudara. Demikian. Pemimpin muslim yang zalim atau pemimpin kafir, loh, itu kan jadi statis, jadi benda padat. Ini bukan padat kok. Ini aliran kok. Tajri min tahtil anharu khalidina fiha, itu aja didelok sungainya, tapi didelok karakter bahwa ada air yang mengalir. Jadi dinamika air yang mengalir itu. Nek kali gaya apa? Wong kon bendina ya sapa kali, terus dimingi-mingi kali ndek swarga. Engko dinyak karo wong lanang nek kali tok ae. Iya kan? Dan itu berapa puluh kali ya Pak di Quran sebut tajri min tahtial anharu kholidina fiha abada. Terus Allah sengenya Allah kali ya, mungkin kecil peluron gitu ya mas. Kayak apa dimingini kali. Nah, maka Anda harus melihat makna-makna yang tidak terlihat, yang tersirat, yang disimbolisasikan oleh kata sungai. Sungai itu tidak penting tanah dan lubang dari di tanah itu yang memanjang. Yang penting adalah bahkan bukan airnya, tetapi mengalirnya, betul enggak? Lu nek menang duduk kali jenenge. Lomba. Jelas ya, ya. Oke, sekarang Pak. Alon-alon Mas ya. Ngene sih. Saya pribadi itu nduwe setelan ngene, setelan nanti kulo ya. Tidak berarti harus terjadi ya. Wis kono rek. Lek-leken dunyo ngono. Entekno kon sak dunyo kafir kabeh. Aku gak karo bojoku karo anakku. Masih kok pateni aku tetep ngene iku. Kok ide-ide aku tetep ngene iku. Wis kono, sak Indonesia sak dunyo kono, sakarmu kono. Menango kono, aku tak kalahe. Tapi aku gak gelem berubah dari keyakinan saya. Itu setelanku, tapi aku engko sing dadi sapa aku gak peduli. Sing penting ojo wani-wani jemuk aku nah. Karena tugasku me ku anfusakum wa ahlikum naro kok. Di depan Allah. Aku gak nduwe tugas apa-apa nang Jawa Timur, nang DIY, nang Indonesia gak nduwe aku, gak ditake apa-apa. Anggitmu ku aku di alam barzah terus diadili. Gimana tanggung jawabmu terhadap Indonesia? Tanggung jawab nopo aku? Kula mboten dikengken nopo-nopo kok, kula mboten diamanati nopo-nopo kok. Kula menganut kalau Gusti Allah katanya ku anfusakum wa alikum naro, tanggung jawab kula tenan anak bojo kula. Ngono aku setelan to ya. Lah nek aku gelem berbuat untuk Indonesia sedekah jenenge rek. Aku gawe mak yang ngene iki sedekah iki. Ngono lho, gak kok memperjuangkan apa cek Indonesia, gak. Aku sedekah sak nore nemene kaya ngene iki lah. Tak melok nandur-nandur satrio didik ngono lho, mek ngono tok. Jadi aku gak ganti beban apa-apa, sedekah kok aku. Saiki alon-alon sing mbatu sik. Pertanyaanmu lah, dalam keadaan di mana ada perselingkuhan antara birokrasi dan korporasi, itu apa yang harus kita perbuat? Ngono ta? Aku takon sing kok maksud kita iku sapa? Sapa? Kita iku sapa? Jumlahe piro? Ya, sekarang kita cari kita itu. Tadi kan saya mengatakan nek kuantitatif formal kita mayoritas, nek kualitatif esensial, substansial kita minoritas, gitu ya. Oke. Aku lakukan Islam itu kualitatif atau kuantitatif? sing dicek Gusti Allah iku KTP-mu, identitasmu, tak kelakuanmu. Berarti kuantitatif atau kualitatif? Kualitatif. Enggak ada. Jadi hidup ini sebenarnya kata kerja, karena kita tidak sempat berhenti. Jadi Islam itu sendiri kan bukan kata benda ya Fuad ya. Dia punya sifat dinamis kata Islam itu. Nanti ya Fuad mohon menjelaskan. Jadi kini ini gak kok berleren. Kau tahu leren? Kau bisa leren? Leren itu berarti kamu mandek di satu titik dari alur waktu. Bisa kan mandek? Gak bisa. Kau gelem gak gelem melok waktu iki melaku terus. Ketika kau ngomong tu, iku wat wis dadi masa silam. Ya taga Allah. Begitu Allah selesai diucapkan, sudah masa silam. Kemudian ak, masa kini. Begitu bar ake masa silam. Kan gak kok berleren. Kan jadah kadang-kadang terus menengok. Iya ya, wah iya ya, iya ngono. Tapi aku tunggu yudewe kan. Nanti gak ngilang no stres mergo utang iku berhayatannya ngono-ngono iku kan. Ya, jadi nggak pernah berhenti. Jadi kenapa dunia rusak? Karena ada perlembagaan-perlembagaan yang tidak diperlukan sebenarnya. Kalau Anda jadi menteri, itu perlu ada institusi kementeriannya, terus Anda menjadi menterinya. Tapi kan Anda menjadi menteri ketika Anda menjalankan tugas kementerian. Begitu longgo angap ya duduk menteri kan? Ya tega. Masa anak menteri tugasnya angop ngeri gini kursi wis duduk menteri kan. Begitu kan nyecil pulpen menang nanda tangani apa jenenge pembangunan apa murga wis bayar saini ya wis tanda tangani menteri kan. Begitu juga jadi kita tidak pernah berhenti. Uripku gak tahu berhenti. Mulane ojo nemen-nemen olehmu bangun dunyo. Wong kan gak tahu leren kok. Mulanya Gusti Allah ngomong ini fisabilillah, berhijrah di sabi. Jadi di jalan, hidup itu di jalan. Wong bukti ini semua aturan dalam Islam, substansi-substansi nilai Islam itu semuanya adalah memakai kata jalan. Syari, jadi syariat. Torik, torikot. Sirot, apa mana ya buat sing syariat, dari kata syari. Di dalan to kan sari lak dalan saya kan ini kok gupuh bangun nomah gitu. Kan ini kata manggon tak kata melaku sing jelas jari fisabilillah jari kan ini kundungo idina siratul muslim ya Allah berilah aku jalan yang lurus lah kok kan gupuh karo bangun-bangun dunia bangun-bangun nomah lu kan ini jari njaluk dalan kan ini njaluk dalan tak kata njaluk omah. Tadi nyeneng no Islam itu. Nek didelok-delok dhewe ku tunggu yu dhewe lah ya jungo ku ya gak jelas. Mang aku ngomong ya Allah berilah aku jalan yang lurus begitu wis dikai malah lungguh. Lu kan iku ya apa sih kan iku? Nyeneng no ya dhewe ya. Mulai nek kon cerdas iku uripmu seger. Ya ta dadi ku tunggu yu dhewe karo dungane dhewe ngono lho. Ya ta. Keluarga sakinah mawaddah warahmah. Saya minta tolong ya Fuad iku jane digunakan di Indonesia tok ta ndi-ndi. Sing jeneng keluarga sakinah mawaddah warahmah iku wis iku pokoke wis klise wis kabeh wong ngomong keluarga iku kudu sakinah mawaddah warahmah. Ngono. Sakinah iku nek bahasa Inggris prasaku lho ya. Pomah lewat ya. Pomah ya, ya apa? Pomah apa mapan apa menetap lah ya pomah. Iki kucingmu wis pomah. Jenengno menek wedok jenengno Sakinah. Nek lanang jenengno Sakin gitu ya. Solikin, oke okay, Solikin. Terus engko marun malaikat liwat. Kon iku jare kate mlaku fisabilillah. Kok tujuan hidupmu iku manggon secara sakinah. Sing jelas kon iku mlaku ta lungguh. Ngono ya apa kon? Nek kon pinter kon sastrawan ya dijawab malaikate. Ya saya duduk dalam rangka berjalan. Dibantah meneh malaikat itu ahli retorika. Bagaimana mungkin duduk sebagai berfungsi sebagai jalan? Secara fisik aja mekanismenya tidak mungkin. Lu bantan-bantan karo malaikat kan asik. Oleh ganjaran kan. Mlebu swarga insyaallah kan. Lu kok mlebu swarga? Kulo tau bantan-bantan karo malaikat ngono. Kira ya tak singkat, intinya adalah kepemimpinan itu terus kita lakukan. Sampai kita bikin padang bulan ini harus jelas kepemimpinannya. Karena semua orang, iki wis 40 tahun kita ya, wis tahun ke-24. Itu masih ada loh teman-teman di Indonesia mbu kelas sing endi, mbu level sing endi, itu masih menanyakan agendane jane apa, Cak Nun niku. Aku gak tahu tuku buku agenda. Agendanya apa? Jadi orang itu tidak berbuat sesuatu kecuali dia punya motif, nuh loh. Nah kita motif sak sembarangi datang situ. Jadi memang ditakoni tiga Washington itu dalam rangka apa? Padang bulan. Ya dalam rangka padang bulan. Tujuannya padang bulan. Bahkan aku ini nuh, kamu berbuat baik tujuannya apa sih? Mencari ridho Allah, nuh loh. Aku guys berbuat baik tujuannya berbuat baik ya. Lu nek soal itu dalam mesti ya otomatis yang berbuat baik kok ya tak gak lah apa kata kok sebut-sebut mulai dunga ya sing pinter ya Allah segera anugerahkan kepadaku seorang putra yang ganteng menurut itu kan dunga sing sekali tangguk mendapat dua ikan. Jalo anak berarti lak dikai bojo sik. Ya tak gak? Engko timbangane kan jalo bojo tok, mari ngono gopo kabeh jalo anak menes kesuwen. Terus engko ana malaikat sing nyang yen, kamu wong belum kawin kok minta anak. Ya Allah kan Maha tahu. Tidak mungkin Allah memberi saya anak tanpa terlebih dulu memberi istri kan gitu. Oh cerdas kan cerdas. Nih sampean mboten tau rabi niku napa. Bismillahirrahmanirrahim. Hal-hal mengenai aplikasi kepemimpinan dan resiko ABC-nya nanti kita omongkan. Jawab barangkali Cak Yus. Cak Yus mungkin bisa memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya Cak Nun, Cak Fuad dan panitia penyelenggara. Pertama, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Ramdan, asal Kota Batu. Saya ingin membahas tentang masalah kepemimpinan ya. Yang tadi banyak paradigmanya mulai dari sudut pandang Islam maupun yang Cak Nun sampaikan. Tapi beberapa literatur yang saya baca mengenai pemimpin, pemimpin itu adalah seseorang yang bisa mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Penekanannya pada pengaruh. Sehingga paradigma kepemimpinan yang baru itu adalah menjadi pemimpin tanpa mahkota atau leadership without title. Menjadi pemimpin tapi tanpa harus menjadi pimpinan, tapi dia memiliki pengaruh. Dan ini terjadi kondisinya ketika penerapan demokrasi ya, dan terjadi di hampir semua daerah di mana orang-orang yang memiliki modal yang kuat itu mereka tidak selalu menjadi bupati ataupun wali kota, tapi menggerakkan atau membuat boneka yang nantinya memenangkan kepentingan para pemilik modal yang disebut tadi. Secara kuantitas kita memang umat Islam terbesar, tapi secara kualitas kita kalah. Dari permodalan kalah, jaringan internasional pun juga kalah, apalagi orang-orang China sekarang sudah mengirimkan banyak anak-anaknya misalnya sekolah di Taiwan, di China, dan mereka memiliki hubungan yang erat dengan dengan nenek moyangnya yang ada di daratan China misalnya. Sehingga banyak terjadi, contoh kasusnya di Batu. Batu saat ini kan kalau teman-teman lihat pembangunannya sangat gembar-gembor ya, benar-benar sangat dahsyat dalam hitungan 2 periode kepemimpinan Pak Edi Rumpoko. Tapi kita lihat di mana masyarakat Kota Batu itu adalah masyarakat agrari, ya sama kayak Jombang, Kediri, di mana masyarakat yang dulu mayoritas itu adalah masyarakat petani yang memang makmur karena hasil pertaniannya, di mana sekali kalau panen bisa beli motor, mobil, hingga rumah. Tetapi sekarang dipaksa menjadi masyarakat industri pariwisata yang notabene ternyata di belakangnya itu ada namanya Pak Sastro sebagai pemimpin tanpa mahkota, Pak. Yang saya sebut tadi leadership without title ya. Karena paradigma kepemimpinan terbaru seperti itu. Sehingga banyak kepentingan-kepentingan pemerintah yang kita yang seharusnya menekankan pada kesejahteraan umat atau social welfare, tetapi lebih mementingkan pada pemilik modal yang besar. Terjadi perselingkuhan antara birokrasi dan juga korporasi, dan ini sangat dahsyat loh, Pak. Karena kita ketahui bahasanya seperti Jatim Bank Group itu ngemplang pajak 55 miliar. Kalau kita dari sudut pandang bisnis, okelah. Nah, kalian pajak itu enggak apa-apa, tetapi ada yang namanya CSR, Corporate Social Responsibility, yang di mana itu hasil dari keuntungan sebagian perusahaan harus dialokasikan ke masyarakat. Penekanannya, ya misalnya kalau batu sudah rame gitu, ya dibikinlah jalan yang lebar, yang bagus, penyediaan lahan parkir yang diswadayakan ke masyarakat dan hasilnya sharing profit, ataupun ke UKM-UKM harus diberdayakan sehingga pembangunannya itu memberikan multiple efek atau efek yang domino terhadap masyarakat ataupun umat. Terus pertanyaannya tadi saya menekankan bahwasanya kalau kepemimpinan yang modal yang seperti itu gimana Pak MH? Yang terus ini kan kaitannya erat nanti yang pemodal besar memberikan suntikan modal bagi pemimpin boneka, dan nanti ujungnya money politik. Money politik bahasanya di Quran sudah jelas loh, Pak. Enggak, pertanyaannya. Ya benar. Pertanyaannya kan antara yang disuap dan disuap juga sama-sama berdosa. Dan kebanyakan orang dalam demokrasi enggak tahu yang nanti menjadi pemimpin, yang penting dapat uang, akhirnya nyoblos dan akhirnya rusaknya sistem. Dan posisi kita sebagai umat, apa yang harus kita lakukan kalau sudah seperti itu? Ya, okay. Itu aja saya. Oh, ya. Ya. Oh, oke. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak jarno-jarno kok tambah dua, tambah dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humaydi dari Blitar. Tadi disebutkan tentang kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyatihi, kan ngoten. Berarti ada timbal balik dari sebuah kepemimpinan, yaitu ya pemimpin dan rakyat, intinya kan gitu. Lah ngomong dari segi sudut pandang rakyat kan tentu ada ayat yang atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum dan seterusnya. Kula mboten apal. Nah, itu mungkin niki pertanyaan yang sebenarnya kula pribadi tasih bingung. Jadi penerapan konsep apa ya, taat kepada ulil amri itu kalau di Indonesia itu sebenarnya yang bagaimana? Karena wacana ulil amri sendiri nggih nuwun sewu, beda sumber, beda jawaban juga. Ada sumber satu mengatakan ulil amri ki ya isinya ada ulama, ada umaro dan sebagainya. Ada lagi ya kalau di Indonesia ya presiden dan kawan-kawannya itu. Lah tadi Cak Nun bilang lah kalau gubernur, presiden, soalnya petugas. Nah, ini terus terang saya semakin membingungkan diri. Nah, intinya okay. Itu ulil amri itu bagaimana? Soalnya kan yaitu perintah di Quran juga. Oke. Okay. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung tiga. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurtubi asal Sampang, Madura. Wah, waduh, sangat cukup menarik tentang tema pada malam hari ini mengenai tentang pemimpin. Tadi sempat disinggung juga antara kita untuk memilih pemimpin yang kafir, adil atau muslim tapi zalim. Nah, di situ sudah terjadi ketimpangan di sini, Cak Nun. Dan kita sebagai, saya pribadi juga sebagai makhluk yang awam, pasti akan memilih untuk diam, tapi juga bingung juga, karena kalau diam nanti pasti akan sebagai bentuk salah satu kemunafikan kita, dan memilih kita juga salah nanti. Yang sebetulnya anu begini, masalah pertama teman dari batu pertama ya. Jadi bagaimana menghadapi perselingkuhan antara birokrasi dan korporasi ini. Ya kalau jawaban saya ya ayo niru Rasulullah menghadapi mereka. Gitu loh. Kita harus benar-benar meniru Rasulullah. Yang terjadi di Quraisy pada saat itu ya perselingkuhan antara pemilik-pemilik korporasi Quraisy Corporation itu ya dengan para penguasa Quraisy. Dan caranya Rasulullah adalah satu, teman perhatikan sejarah Islam. Ini yang sering dipelintir-pelintir orang. Orang mau berkuasa, mau jadi gubernur, mau jadi pejabat lah. Tolong bedakan antara pejabat dan pemimpin. Itu berbeda ya. Karena kalau pemimpin, kalau pakai hadis yang dibaca siapa tadi? Mas tadi kulukum ra'in, setiap orang itu harus jadi pemimpin. Ya apa enggak? Tapi tidak semua orang jadi pejabat. Dan tidak pasti pejabat itu seorang pemimpin. Sebagaimana pemimpin tidak pasti pejabat. Nah, ayo kembali kepada Rasulullah. Coba saya tanya sekarang. Rasulullah itu diutus punya target untuk jadi presiden enggak? Punya target untuk jadi raja enggak? Hah? Tidak kan? Nah, Rasulullah membangun apanya? Terus kalau setelah ditinggal Rasulullah, ternyata umat Islam menjadi pemimpin dunia, itu karena apa? Nah kan begitu. Ini yang perlu kita pelajari. Rasulullah itu seorang nabi, seorang rasul, ya, yang dihadapi jelas perselingkuhan birokrasi dan korporasinya Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah, itu ya, Al-Walid bin Mughirah dan seterusnya. Ya. Lalu Rasulullah yang dilakukan bukan merebut kekuasaan, dan Rasulullah juga bukan merebut kekayaan. Ya apa enggak? Kan begitu. Rasulullah melakukan hal yang sifatnya jangka panjang. Kalau Rasulullah itu ya punya target kekuasaan, Islam itu akan pendek umurnya. Rasulullah meninggal, Islam habis. Ya apa enggak? Habis. Nah, dan seandainya Rasulullah itu punya target kekuasaan, Rasulullah itu tidak perlu berlama-lama. Tidak perlu berlama-lama. Tolong ini yang dia. Maka kalau sekarang teman-teman seperti ini ada skenario Allah Ta'ala. Kalau Rasulullah itu punya target kekuasaan, ingin menjadi presiden, ingin menjadi raja, menjadi penguasa di tanah Arab pada waktu itu, Rasulullah itu tidak perlu sampai harus berlapar-lapar. Tidak perlu Rasulullah sampai diblokade 4 tahun lamanya, sampai makan daun. Ya apa enggak? Sampai makan daun. Dan Rasulullah juga tidak perlu sampai hijrah ke Madinah. Ngapain? Karena sejak Rasulullah diutus jadi nabi dan baru 4 tahun jadi nabi, pimpinan Quraisy sudah datang kepada beliau. Ya apa enggak? Pernah tahu sejarahnya enggak? Pimpinan Quraisy sudah datang. Muhammad datang kepada pamannya namanya Abu Thalib. Ini gimana Abu Thalib? Ponakan kamu kok begini-gini lama-lama set. Sampaikan gini-gini. Akhirnya sudah terjadi dialog dengan Rasulullah. Mereka ada Muhammad, apa yang kamu bawa ini perkara besar bagi kami. Kan begitu ya. Kamu telah membuat persekutuan kami berantakan. Gitu ya. Kamu telah membuat apa? Kamu sudah bilang kami ini orang bodoh karena nyembah berhala dan seterusnya. Maka kalau kamu mau, saya akan menawarkan sesuatu kepada kamu. Rasulullah jawab, silakan, apa tawaranmu? Maka mereka menjawab, kalau kamu mau jadi orang terkaya Muhammad, kami semua pemimpin Quraisy, semua orang-orang kaya siap mengumpulkan hartanya dan akan diberikan kepada kamu, sehingga di sini tidak ada orang yang lebih kaya dari kamu. Nah itu. Kalau Rasulullah targetnya kekayaan, mampu enggak? Ya kan? Tidak perlu hijrah ke Madinah. 4 tahun wis kaya Rasulullah, dan Rasulullah menjadi konglomerat nomor 1 di Mekah. Mengalahkan Cina sekarang. Loh ya, mengalahkan Antoni Salim. Zaman dulu tapi gitu ya. Nah, ya kan? Terus ditawaran yang kedua. apa kamu begini ini Muhammad, kamu menginginkan jadi penguasa? Maka dia berkata, ini Muhammad, semua ini kepala suku. Nah, maka jawaban saya, kalau umat Islam sekarang bukan jadi pejabat, ingin memimpin dunia atau ingin memimpin Indonesia, jawabnya gampang, ya kembali kepada Rasulullah. Itulah, kepada Rasulullah. Nah sekarang kita tidak sungguh-sungguh mengikuti Rasulullah, ya akhirnya seperti ini, gitu ya, seperti ini. Nah, terus apa yang diinginkan Rasulullah? Orang bertanya-tanya, Muhammad ditawarin ini. Jawaban Rasul kan tadi jelas, jangankan itu, matahari kau taruh tangan kananku, bulan kotor, aku tidak akan berhenti. Nah, mereka kata, yang dicari Muhammad ini apa? Kan begitu. Muhammad ini mencari apa? Apa yang dicari oleh beliau? Nah, diundur dengan perjuangan yang seperti itu. Nah, Rasulullah tidak menjadi kaisar, Rasulullah tidak menjadi raja, tapi akhirnya umat Islam memimpin dunia. Nah, kenapa? Karena yang digarap Rasulullah menciptakan orang-orang beriman, orang-orang yang bisa beramal beramal soleh. Itu. Maka kamu untuk bisa mengalahkan ini, ya, untuk bisa mengalahkan korpo perselingkuhan tadi, gak usah ingin jadi bupati Batu, gitu ya. Gak usah ingin jadi gubernur DKI, gak usah ingin jadi presiden di Indonesia. Yang penting ayo kita garap diri kita masing-masing sehingga kuat imannya dan bisa beramal soleh. Nah sekarang karena kita tidak garap sungguh-sungguh ini, malah diece orang itu. Diece orang daripada apa? Muslim dolim. Malah Said Agil Sirat bilang gitu katanya. Padahal ketua NU yang aku sayangi. Loh ya kan? Wah iso-iso nih ngomong gitu. Nah berarti di sini agak digarap. Nah disitu loh. Ini jangka panjang. Maka teman-teman semua, Rasulullah akhirnya berkata, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Itu setelah iman dan amal soleh ini tergarap. Maka ketika Nabi Muhammad itu meninggal dunia, ya, wafat, sebetulnya siapapun bisa jadi khalifah waktu itu. Seandainya Abu Bakar iya, Umar iya, Utsman iya, Ali iya, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abu, semuanya pantas waktu itu. Seandainya di lotre saja gak akan salah pilih, karena semuanya sih siap. Nah kalau sekarang begini-begini ini, jadi menghadapi perselingkuhan corporation dan birokrasi ya ini, itu saya kira itu yang kita lakukan sekarang jemaah Ma'iyah ini. Dan saya yakin sampean ini besok calon-calon pemimpin, bukan calon pejabat, tapi pemimpin, bisa pemimpin dirinya sendiri, pemimpin rumah tangga, bisa pemimpin yang dalam skala desa, kabupaten, bahkan dunia. Saya yakin wah ini anak-anak muda semua kok. Saya menjadi tidak frustasi karena melihat sampean ini semua. Nah, ya. Kalau enggak saya sudah nyalon. Siapa lagi? Itu. Nah, tadi bertanya, katanya ada ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Nah kalau kita mau pakai pola pikir radikal revolusionernya Fikih Muzammili, gitu ya. Apa memang ada sekarang itu ya ulil amri itu? Kalau kita dituntut-tuntut harus taat ati Allah wa ati Rasul, apa memang ada? Ulil amri itu prosesnya tidak seperti itu, gitu ya. Ulil amri itu bukan hasil suap. Gitu ya. Ulil amri itu bukan hasil manipoli politik. Nah, sementara Anda ngentut, kok kita suruh bermakmum iki piye? Kan sama dengan adiknya Imam Al-Ghazali disuruh bermakmum kepada Imam Ghazali yang ternyata badannya berlumuran darah. Jadi kalau ada orang bilang begitu, ya ulil amrinya dong dulu yang pantas jadi ulil amri. Maka menurut saya sekarang ulil amri juga ada yang hakiki loh. Kalau imitasi ya, nah ya gak apa-apalah, nanti saya dimarahi kiai-kiai NU itu ya, karena kiai NU sudah menyatakan Tapi itu enggak boleh statis sebetulnya. Ya, statis. Tahun 52 menyatakan pemerintah Indonesia ini waliul amri ad-daruri bis bisaukas hingga ditaati. Ya. Tapi saya kira yang sekarang karena semua hasil membeli, saya kira bukan waliul amri yang harus ditaati, apalagi ati Allah wa ati Rasul. Wa ulil amri enggak ada wa ati nya, yang ada ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Saya kira oleh karena itu maka Anda, ayo kita harus berpikir revolusioner, kita berpikir alternatif-alternatif bagaimana betul-betul ada ulil amri itu. Ayo. Ya tadi itu kita ciri Rasulullah lah, ya. Ciri Rasulullah sehingga kita pantas semuanya kita akhirnya menjadi pemimpin. Gitu saja. Terima kasih.